Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwata billah, walhamdulillah, nahmadu ta'ala subhanahu ala ma manna alayhi min ni'mati min ni'min kathiratin allati la tuhsa. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sekalian, kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidu Salafiyah wa Nasaih Taujihiyah lil Khuruji minal Fitan, Syekh Ahmad bin Bazmul Hafidhahullah. Kita melanjutkan pada kaidah yang keberapa, ikhwan? Kedelapan. Naam. Baik. Kaidah yang kedelapan, saya ulangi sebelumnya kaidah yang ketujuh, yang insyaallah kita akan selesaikan kaidah-kaidah tersebut, kemudian di akhir nanti kita akan mengulangi secara singkat dari kaidah yang pertama hingga kaidah yang terakhir. Baik, namun sebelumnya setiap pertemuan kita mengulangi dari kaidah yang sebelumnya, karena kita telah membaca pertemuan sebelumnya kaidah yang ketujuh, dan pada hari ini insyaallah kita masuk kaidah yang kedelapan, namun kita ulangi kaidah yang ketujuh secara singkat. Naam, yaitu kaidah yang ketujuh, luzumul ulama salafiyin wal bu'du an ahli al-bidah wal ahwa wal bu'du anil mashbuhin walladzina haulahum tahdhirat. Berpegang teguh dengan ulama salafiyin dan menjauhkan diri dari ahlul bidah dan ahlul ahwa, dan juga menjauhkan diri dari al-mashbuhin. Perhatikan baik-baik, masybuhin adalah orang-orang yang dikena syubhat. Ya, lihat, bukan ahlul bid'ah, bukan ahlul ahwa. Jadi selalu ada pertanyaan, ahlus sunnah. Dia kan ahlus sunnah. Nah ini, sekarang terjawab dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Menjauhi itu bukan hanya ahlul bid'ah saja. Ya. Tapi ahlus sunnah juga yang masybuhin, yang haulahum tahdhirat, yang pada mereka ada bentuk tahdhir, ditahdhir. Sekalipun belum keluar dari ahlus sunnah. Difahami ini ya? Harus dipahami, karena ini penting. Ya, banyak di lisan-lisan ikhwan, oh ahlus sunnah, dia kan ahlus sunnah. Nah, antum belum faham manhaj. Ya, menjauhi, mentahdir itu tidak mesti ahlul bid'ah. Ahlus sunnah pun ditahdir kalau punya penyimpangan. Penyimpangannya belum sampai kepada khuruj dari andairati ahli sunnah, belum sampai mengeluarkan dia dari daerah ahlus sunnah, tetapi penyimpangannya itu wajib untuk ditahdir. Nah, wajib untuk ditahdir, maka ditahdir. Ya, dan ini sering kita contohkan dan para ulama mencontohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir dan menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Ya, Ka'ab bin Malik dua sahabatnya adalah min ahli sunnah. Tapi karena kesalahannya itu adalah kesalahan yang harus ditahdir, yang berbahaya untuk diikuti oleh kaum muslimin, maka ditahdir. Ya, karena berbahaya. Sekalipun tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah. Oleh karena itu di sini Syekh mengatakan wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa. Menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa wa. Nah, disertai dengan wa dan al bu'du anil masybuhin. Juga menjauhkan diri dari siapa? al-masybuhin, orang-orang yang banyak syubhatnya, terkena syubhat. Ya. Suka apa namanya? Baling-baling. Ya, enggak pernah thabit. Kerjanya jadi baling-baling, berputar terus, bingung terus. Habis ke sini, ke sini, ke sini, oleng terus begini, begini terus. Nah, ini orang yang tidak punya manhaj yang kuat. Belum mengenal manhaj yang kuat sehingga mudah diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah. Naam, siapa yang berteriak ke situ dia. Ya, di mana ada teriakan dia menuju ke sana. Fa hadza rajul yang termasuk masybuhin, ya, laisa lahum sabat. Tidak ada sabat di dalam manhaj ini, kekokohan. Naam. Selalu bingung. Nah, mungkin antum di sini, ya, ada lagi yang hadir di sini yang punya baling-baling. Ya, habis hadir di sana, coba-coba lagi hadir juga di sini, mau dengar lagi mungkin khabar. Ya, di sana juga datang mau dengar khabar. Hadza tala'ub. Ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi, orang yang tala'ub, mutalawin, bermain-main, berwarna-warni dalam agamanya. Ya, tidak punya sabat. Tahu orang yang talawun, tala'ub, bermain-main. Di sana mukanya, wajahnya seperti ini. Di sini juga wajahnya seperti itu. Berwarna-warni. Sementara yang ini warnanya merah, yang sana warnanya putih. Berbeda. Bagaimana antum mau mengompromikan antara merah dan putih? Naam. Artinya kedua kelompok tersebut berbeda. Yang satu membatilkan yang lain, yang lain membatilkan yang satu. Beda berarti kan? Bagaimana antum bisa mau menyatukan? Berarti di sini butuh apa? Mengangkat permasalahan itu kepada ulama sehingga menjadi jelas. Ketika datang kejelasan itu kita pegang kuat-kuat. Ya. Sabat, pegang kuat-kuat dan jauhkan yang lainnya, hindari yang lainnya. Karena kalau engkau mencoba untuk di sana ikut, di sini ikut, ini manhajnya manhaj pramuka, ya. Nah, yang tidak punya sabat, maka engkau akan menjadi hairah, mutahayyirin, orang yang bingung terus, tidak pernah sabat, terus syubhat masuk. Akhirnya antum akan menciptakan manhaj tersendiri, manhaj Ikhwanul Muslimin. Yang penting bersatu. Mari bersatu, jangan berpecah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perpecahan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perpecahan itu. Tidak mungkin kita hindari perpecahan. Tapi kita yang penting adalah menempuh apa yang Allah bimbingkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan taujihat, arahannya, nasihatnya para ulama. Dan kita telah lewat pada kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ulama itu bertingkat-tingkat, ya ikhwan. Ya. Ulama mutafawitun, bertingkat-tingkat. Ada yang takhasus, mumarasah, khabir, ya, punya pengalaman, punya pengetahuan yang mendalam dalam masalah itu, dalam masalah firqa, dalam masalah individu, orang per orang, dia ahli dalam masalah itu. Ada ulama yang tidak sibuk dengan itu. Buka mata kita, buka telinga kita. Tidak boleh kita samakan semua. Ya, sehingga ketika bertentangan Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan, ya, muncul lagi Syekh Rabi mentahdir, datang ke Syekh Fauzan minta fatwa tentang Yauturoth atau tentang yang semisalnya. Jelas beda. Syekh Rabi mengetahui sedalam-dalamnya tentang Yauturoth. Syekh Fauzan sibuk dengan ilmu, sibuk membimbing para kaum muslimin wal muslimat dalam fatwa-fatwanya, dalam masalah ilmu. Ya, ilmu yang lain maksudnya. Ya, jangan dikira masalah membantai ini bukan masalah ilmu. Naam. Membantai ini adalah setinggi-tinggi ilmu, bahkan ini bentuk tasfiyah. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kunjungan kami para asatidah di rumah beliau, ya, ketika disampaikan kepada beliau ucapan yang menyatakan bahwa sebagian kaum salafiyin sibuk dengan rudut, bantah, sehingga sebagian besar dari mereka ini tidak lagi terbimbing dalam tasfiyah dan tarbiyah. Begitu bahasanya. Apa jawaban Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali? Naam, kami para asatidah dan saya termasuk di dalamnya mendengarkan langsung dalam umroh kita kemarin. Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan, hadza kalamun batil. Kalam ini adalah kalam yang batil. Naam. Perlu diketahui bahwa rudud adalah bagian daripada makna tasbiyah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang mengkufuri, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. "Wa man yakfur bit-taghut" adalah tasbiyah. Membantah taghut, membantah syirkiyat, membantah bid'iyat, membantah segala bentuk mukhalafat dalam syariah, ini adalah bentuk penjernihan agama. "Wa yu'min billah" ini adalah tarbiyah. Lalu kita bimbing umat ini di atas iman, ya, di atas agama yang jernih tadi yang sudah ditasbih. Dididik umat itu di atas, bukan gado-gado. Ya. Mau dipersatukan yang penting bersatu. Ya, sementara yang satu ini membatilkan ini, yang ini juga membatilkan yang kedua, yang sana. Lalu mau disatukan tanpa ada pembahasan. Hadza laisa minal manhaj. Hadza laisa min dinil Islam. Ini bukan bagian dari manhaj, bukan dari bagian Islam. Naam, adapun Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, dan ini berulang-ulang disebut Syekh Rabi dan juga Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Abdullah Bukhari hafizahumullah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dia buat, wal wa bayyanu, dan menjelaskan. Ya, bukan disembunyikan, bukan didiamkan. Wabayanu, dijelaskan. Naam. Kalau mau menyatukan dua kubu, tidak perlu ada pembahasan, itu cocoknya dalam masalah pribadi. Ya, bukan dalam masalah agama, bukan dalam masalah manhaj. Dalam masalah pribadi, masalah yang satu punya apa? Kesalahan, ketersinggungan terhadap yang lain. Masalah manajemen pondok terjadi perselisihan, ya, yang satu maunya dananya di sini, yang satu ke sana, manhajnya sama, tidak perlu dibahas itu, bersatu, yalah, tidak perlu dibahas, karena bukan masalah manhaj, masalah pribadi, ya, seperti yang terjadi pada sebagian saudara kita, itu cocoknya naam, tidak perlu ada pembahasan, karena masalah pribadi, sebaiknya dikatakan, yalah, semuanya minta maaf, semuanya salaman, khalas, buka lembaran baru. Tapi dalam masalah manhaj, dalam masalah agama Allah, tidak ada sistem seperti itu. Harus bayan, harus ada islah wal bayan. Tiga syarat mutlak yang diulang-ulangi oleh masyayikh. Taubat, islah, dan bayan. Tidak ada tiga ini, tidak terpenuhi syurut taubah. Naam ya ikhwan. Ya. Antum lihat bagaimana tahdir yang keluar dari Syekh Rabi, ya, yang menjadi fitnah di zaman sekarang ini. Apakah ada rujuk dari orang yang ditahdir, dari tala'ub, talawun, al-makr, apakah ada taubat? Hat, siapa yang bisa menunjukkan taubatnya? Naam, satu, dua, tiga, siapa? Justru sebaliknya menambah zadat tinuballah. Menamana itu menjadi pecek, bukan rujuk. Min ajaibid dunya ayu talabar rajulu bitaubah wa huwa la yadri min aina yarji, min aina yatub. Seseorang di antara keajaiban dunia diminta taubat dan dia tidak tahu dari arah mana dia harus bertobat. Ini namanya bukan taubat. Ya. Ini namanya ngeyel. Berarti berpura-pura tidak tahu apa kesalahannya. Nah, fasubhanallah. Ini bukan taubat. Ya. Mencari fatwa di ulama yang lain. Lalu kemudian dibacakan secara umum yang kemudian difahami bahwa itu adalah bentuk pembelaan dari ulama yang lain. Subhanallah. Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, ulama kita kibar. Naam. Beliau sendiri dalam masalah i'tiraf tidak banyak tahu beliau. Nah, Firanda ketika datang bertanya tentang i'tiraf, Syekh Fauzan bertanya, siapa itu i'tiraf? Yayasan apa itu i'tiraf? Apakah ukul, apakah masuk akal ketika kita berselisih dalam masalah i'tiraf. Syekh Rabi menyatakan demikian-demikian masyayikh, lalu kemudian kita datang kepada Syekh Fauzan minta fatwa, minta pembelaan, lalu kemudian ketika Syekh Fauzan mengeluarkan fatwa, lalu kemudian kita pegang dan meninggalkan ulama yang tahu persis tentang i'tiraf. Coba jawab. Di mana akal sehat kita? Naam, ini yang kaidah sebelumnya yang kita harus pahami yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Bazmul. Kita harus tahu bahwa ulama mutafawitun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang takhusus dalam masalah bidang tertentu, ada yang lainnya. Ya. Salosi Albani mencontohkan antara dokter khusus ahli dengan dokter umum. Dokter ahli jantung membahas tentang jantung. Dokter umum juga pelajari tentang jantung. Tapi ketika ada masalah yang dakik, masalah yang mendalam, lalu kemudian dokter ahli jantung memberi fatwa, berbeda dengan dokter umum ini. Yang mana antum pegang? Yang mana antum terima ya kawan? Hah? Jelas dokter ahli jantung, bukan dokter umum. Karena mumarosah, khabir, khibrah, penelitian dan pengalamannya dokter ahli jantung ini lebih banyak daripada dokter umum. Tidak boleh kita pertentangkan. Ini marid, ini penyakit, syubhat, pengkaburan dalam agama Allah adalah antum datang mengambil perkataan dokter umum untuk bantah perkataan ya dokter ahli jantung tersebut. Ini logika ikhwan. Sama, tidak ada bedanya dalam masalah fitnah-fitnah ini. Subhanallah, Syekh Rabi sudah memberikan fatwa, tahdzir, lalu kemudian kita datang membela demikian. Ahl fattan, ahlul fitnah banyak memberikan syubhat-syubhat tersebut. Tidak pantas. Ini harus kita pahami. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Ini kaidah yang ketujuh. Wajibnya kita berpegang teguh dengan ulama salafiyin dan menjauhkan diri dari ahli bid'ah wa ahlul ahwa, dan juga menjauhkan diri dari orang-orang yang banyak syubhatnya, masybuhin, orang-orang yang ditahdir. Naam. Atau yadhhar minhum mu'anidah, mu'anadah lil masyayikh salafiyin, nampak pada mereka penentangan terhadap masyayikh salafiyin. Naam. Sebagian seorang ustaz mulai nampak ya, ini fitnah demikian. Jangan antum kira makan korban 1-2 terus syaitan akan mencari korban-korbannya dalam fitnah ini. Antum tahu seorang ustaz mulai berbicara membandingkan Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan, lalu kemudian menyatakan bahwa Syekh Fauzan ibaratnya dalam menuntut ilmu seperti seorang kakek, adapun Syekh Rabi seperti cucu atau cicit, ya kurang lebih begitu maknanya. La haula wala quwata illa billah, min aina hadzal rajul, ya kalamnya seperti ini, dari mana dia ini? Dari mana dia mengenal Syekh Rabi, Syekh Fauzan? Naam, ada orang di belakangnya. Ya. Ada orang-orang di belakangnya, hadzal rajul, hadzal ustaz, yang kemudian bisa mengeluarkan statement-statement seperti ini yang mengandung makna pendiskreditan terhadap Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini mulai muncul. Naam, ini fitnah ikhwan. Berbicara dengan emosional, menghantam sana sini, tidak ilmiah. Naam. Menuduh dengan orang ini hasid, yang dimaksud Ustaz Luqman Ba'bu. Orang dengki, subhanallah. Bukan masalah pribadi untuk dengki-dengkian. Tapi ini adalah masalah agama Allah, dinullah, masalah manhaj. Naam, kalau masalah pribadi khalas, kita maafkan masalah apa saja. Masalah pribadi kita maafkan. Naam. Tapi masalah agama Allah bukan masalahnya masalah maaf, masalahnya adalah masalah ilmiah, masalah bayan, izhar al-haq, menampakkan al-haq. Siapa yang benar, fabihi wa ni'mah. Siapa yang salah, fayajib alaihi an yataraja. Naam, wajib baginya untuk rujuk dan bertaubat. Jangan ngel-ngel, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Subhanallah. Naam, saya ditahdir, kelas, saya diam. Kalau saya berbicara tambah fitnah, tidak demikian ya akhi. Antum bicara, jelaskan kesalahan antum. Saya bertobat dari ini, dari ini, dari ini. Khalas, selesai. Intahatil fitnah. akan selesai fitnah dengan itu insyaallah. Tapi kalau antum diam, kemudian sembunyi-sembunyi, bahkan melakukan gerakan-gerakan di balik itu, mengundang ini, mengundang itu, kemudian muncul fatwa yang fatwa itu memberikan seluruh pemahaman kesan pada ikhwan, ini adalah pembelaan. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kapan fitnah itu berakhir? Naam. Akhirnya fatwa Syekh Rabi mentah. Mentah. Naam. Dan anda perlu ketahui ikhwani fiddin, bahwa apa yang antum dengarkan, ya, pencabutan fatwa itu tidak benar. Naam. Pencabutan fatwa tahdzir tidak benar, sekali lagi. Dan orang yang menukil bahwa itu dicabut, khata. Dan kita harus katakan al-haq yuqal. Kebenaran itu harus dikatakan, bahwa itu adalah salah dan keliru. Naam. Mengapa? Ternyata para asatidah daur di umroh terakhir ini, ya, di umroh kita di bulan kemarin, bulan 1 sekarang, ya, di bulan 1 6 terhitung di sudah bulan 1 pertemuan itu kepada Syekh Rabi, beliau ditanya langsung oleh para asatidah. Saya tidak sempat ikut langsung karena terlambat tiba di bandara Jeddah, sudah menjelang maghrib. Di pertemuan itu bainal maghrib wal isya, kemudian isya dilanjutkan. Syekh Rabi mengundang makan malam semuanya, kemudian setelah itu lanjut. Nah, jadi pertemuannya panjang. Ya, Syekh Rabi ditanya tentang tahdzir antum terhadap Dzulqarnain, apakah mansukh? Apakah terhapus? Atau antum sudah tarik kembali? Dijawab oleh Syekh. Perhatikan. Ya. Asy-Syekh Rabi menjawab kurang lebih lafaznya. Naam. Kata Syekh, naam, ma sahabtu at-tahdzir an Dzulqarnain hatta yatuba. Fashtaratu alaihi taubata warruju'. Fa illa fattahdziru mustamir. Saya tidak pernah mencabut fatwa tahdzirku terhadap Dzulqarnain hingga dia bertobat, dan saya syaratkan padanya ketika datang kepada Syekh Rabi, saya syaratkan padanya taubat dan rujuk. Kalau tidak, maka tahdzir itu terus berlangsung. Hah. Naam. Mana akal-akal yang terlalu cerdas? Tolong dibantu untuk memahami kalamnya Syekh Rabi ini. Apakah antum masih memahami bahwa tahdzir itu masih berlangsung atau sudah dicabut? Naam. Faddal. La haula wala quwata illa billah. Naam. Syekh Rabi dengan tegas, sampai beliau menambahkan, saya tidak akan berhenti akan menjelaskan, melakukan tahdzir sampai dia bertobat, dan jangan dia menyangka bahwa kami akan diam dari makar-makar, bentuk-bentuk permainan tala'ub warna-warni. Subhanallah. Dan Syekh, ya, makanya ketika ana masih di perjalanan, ada yang menelpon, ikhwan, ya Ustaz, sudah keluar fatwa demikian-demikian, mereka menyebarkan. Ana bilang isbir. Mestinya sabar. Ya. Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita-berita, karena pemilik al-kalam masih hidup, yang berbicara masih hidup, dan kita berada pada posisi sudah dekat rumahnya dengan yang berbicara, tinggal kita melangkah sebentar, salam, masuk ke rumahnya dan bertanya. Coba sabar sedikit. Nah, ternyata ketika ditanyakan berbeda dengan apa yang terjadi. Ya, berbeda dengan apa yang terjadi. Dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tahdzir itu tetap berlangsung karena belum ada tanda-tanda taubat. Yaitu apa? Al-islah wal bayan, mengadakan perbaikan dan menjelaskan bentuk-bentuk tala'uf. Ya. Bentuk-bentuk permainan warna-warni tersebut. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Juga demikian Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Naam, mendukung kalam Syekh Rabi, bahkan ada tambahan dari beliau, ya, yang juga mengandung tahdzir terhadap Dzulqarnain. Naam ya ikhwan, kita tidak boleh memakai perasaan. Antum mau mengikuti ulama atau mengikuti seseorang ustaz? Hah? Naam. Subhanallah. Kita harus tegas. Agama ini agama milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kita permainkan agama dengan perasaan kita. La. Harus ada bayan, harus ada islah. Naam. Dan orang-orang yang bersamanya demikian. Orang-orang yang bersama dengan Dzulqarnain, ya, demikian hukumnya. Naam. Jangan antum apa namanya berfatwa sendiri. Oh, enggak apa-apa saya hadiri majelisnya. Naam. Enggak apa-apa saya hadiri daurahnya. La. Naam. Sama pemikirannya. Ya. Sama pemikirannya. Kalau sama manhajnya, apa bedanya? Hah? Apakah ketika kita tahdir firanda, lalu kemudian orang-orang lain dari selain firanda yang manhajnya sama boleh menghadirinya? Hah? Boleh enggak? Coba. Tidak boleh ikhwan. Karena sama manhajnya. Ya, enggak mesti harus ditahdir semua, disebut satu-satu namanya, kepimpinannya saja cukup. Di bawah-bawahnya sama. Naam. Tinggalkan majelisnya. Berbahaya. Nanti antum akan mendengarkan syubhat. Muncul pertanyaan demikian-demikian, antum dengar syubhat lagi. Ya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Naam. Baik, kaidah yang ke-8. Sudah ya kaidah yang ke-7. Kaidah al-thamina wa hiya an na'lama jami'an anna sahib al-haqqi al-mutamassik bihi kabirun wa anna sahib as-sunnati al-mutamassik biha as-sa'iru 'ala al-manhaj as-salafi huwa kabirun bil haqqi alladhi yasiru 'alayhi wa huwa 'ala khairin 'azimin bi idhnillah wa anna man khalafa al-haqqa wa 'anada wa asarra 'ala batilihi fa huwa saghirun wa in kathura 'ilmuhu. Perhatikan. Fa yu'khadhu min al-awwal wa la yu'khadhu min ath-thani. Fa yu'khadhu mimman kana 'ala al-haqqi wa la yu'khadhu mimman harafa 'anil haqqi. Kaidah yang ke-8 yaitu hendaklah kita mengetahui seluruhnya bahwa pemilik al-haq yang berpegang teguh dengannya ini adalah kabir, orang yang besar, orang yang harus kita muliakan. Dan bahwa pemilik sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang berjalan di atas manhaj salaf, itu adalah orang yang besar, yang wajib kita muliakan. Naam. Yang dia berjalan di atas al-haq tersebut, wa huwa ala khairin azim, dan dia di atas kebaikan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyelisih al-haq dan anada, ngeyel. Naam, orang yang ngeyel. Ya, ini banyak orang ngeyel-ngeyel ini. wa asarra ala batilihi, dan terus menerus di atas kebatilannya, tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan mencari-cari dalil, subhanallah, mencari-cari dalil untuk menguatkan kebatilannya, tidak mau mengakui. Ini ciri-ciri apa? Orang yang musyir, orang yang ngeyel. Nah, ini sangat nampak dalam keseharian ya ikhwan. Orang-orang yang model-model seperti ini nampak. Coba antum debat, antum sampaikan, ngeyel-ngeyel, jid mujadil. Ya. Kerjanya ahlul jidal, ahli membantah. Selalu ada dalilnya. Jelas-jelas menyelisih kaidah, cari dalil untuk membenarkan batilnya tersebut. Naam. Fahuwa saghirun, orang-orang seperti ini adalah kecil. Wa in kathura ilmuhu, sekalipun menurut antum, menurut orang banyak, banyak ilmunya, banyak hafalannya, la. Ya. Ahlul haq sekalipun sedikit ilmunya, tapi dia di atas haq, dia adalah kabir, jauh lebih mulia, lebih besar daripada orang yang banyak ilmunya ini tapi alal batil. Fahuwa saghir, maka dia orang yang kecil. Nah, maka diambil dari yang pertama ahlul haq, dan ditinggalkan orang yang kedua ahlul batil. Nah, tidak mengambil dari orang-orang yang inharafa anil haq, yang menyimpang dari kebenaran. Ya, ini penting ikhwani fiddin azakumullah. Syekh mengajarkan pada kita manhaj bahwa mengambil ilmu itu dari orang-orang yang jelas di atas al-haq. Adapun orang-orang yang memiliki syubhat, pengkaburan-pengkaburan dan penyimpangan manhaj, menyimpan dari kebenaran, maka jangan ambil ilmu darinya. Fahimtum? Antum paham dah ini? Naam, dan orang-orang yang hadir di sini yang masih menghadiri ke sana dan ke sini, paham dah? Barakallahu fikum. Hah? Kalau antum tidak menerima ini, tolong antum datang nikosh, kita bermusyawarah setelah ini. Ya. Terlalu banyak dalil yang saya akan sebutkan pada antum yang di sini tidak memungkinkan. Naam. Bagi yang ingin mencari al-haq, bagi yang ngeyel tidak menginginkan al-haq, falyatafaddal, silakan. Naam. Ya. Faf'al ma syi'ta, lakukan apa yang kau kehendaki. Naam. Kalau bukan hari ini, besok lusa Allah akan tunjukkan padamu akibat dari perbuatanmu. Biidnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terbukti. Naam. Terbukti pada orang-orang yang telah mendahului antum, baik dari kalangan orang-orang yang dianggap ulama, masyayikh, ataupun dari kalangan para talabul ilm. Allah tunjukkan. Naam. Kerusakan yang terjadi pada dirinya setelah disampaikan al-haq dan dia bermain-main, ngeyel, Allah tunjukkan akibatnya. Bukan hari ini, besok, bukan besok lusa, dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Saya ulangi sekali lagi, mengambil ilmu daripada adalah kepada orang-orang yang jelas di atas hak, dan meninggalkan orang-orang yang mengandung syubhat. Nah, ya, antum faham ini. Kalau ada yang bertanya, ya Ustaz, mereka juga, pertanyaan seperti ini juga asalnya sudah syubhat. Tidak apa-apa, saya wakili pertanyaannya. Yang asalnya ini orang-orang yang suka bermasalah, syubhat. Bentuk pertanyaannya, ya Ustaz, dia juga punya ulama. Hah. Antum punya ulama, dia juga punya ulama. Pertanyaannya, lihat, sama-sama punya ulama. Ya khalas. Kalau dalilnya antum sama-sama punya ulama, antum pergi gabung saja Yusuf Qardawi atau Ikhwanul Muslimin, ada ulamanya juga kan? Hah? Antum gabung dengan, ya sudah, ya Ustaz, Ikhwanul Muslimin jelas ulamanya bukan Ahlus Sunnah. Taib. Iya uturaf. Antum gabung sama turafiyun, iya uturaf. Iya kan? Sudah antum gabung sama Zenzen. Zenzen ulamanya Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, iya. Syekh Albani. Naam. Betul ini, bukan asal omong ini. Ya, antum pergi sama Zenzen, dia akan sebut antum Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau begitu gabung saja, kan ada ulamanya. Gabung dengan Yahutrof. Naam. Yahutrof ulamanya banyak. Ada Syekh Abbad, ada Syekh Ibrahim, ada Syekh Abdul Razak, ada masyayikh yang memberi fatwa bahwa Yahutrof itu Ahlus Sunnah. Kan yang penting Ahlus Sunnah, yang penting ada ulamanya. Naam. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Kalau prinsip antum seperti itu, itu prinsipnya jamaah tabligh. Sama prinsipnya. Bedanya jamaah tabligh lebih umum, skop yang luas. Semua yang penting Islam gabung. Kalau antum bedanya skopnya lebih kecil. Ya. Yang penting Ahlus Sunnah. Mengaku Ahlus Sunnah, khalas, mari bersatu. Ada ulamanya. Makanya saya bilang ini pertanyaan asalnya pertanyaan syubhat. Ini orang selalu bermasalah ini. Selalu ngeyel. Ya Ustaz, ada ulamanya, ada juga begini-begini. Nah, khalas. Kalau begitu adanya, enggak pernah selesai masalah. Agamamu selalu agama yang syakun, mutahayir. Agamamu terus-menerus sepanjang zaman orang yang ragu dan bingung. Tidak pernah di atas bayin. Tidak pernah di atas kejelasan. Nah, karena tidak punya kawaid, dawabit ini tadi yang diajarkan oleh Syekh. Coba kita berpegang teguh dengan dawabit-dawabit, kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Ya, jelas insya Allah, tidak ada masalah. Jelas, tidak perlu bingung-bingung. Datang Syekh ini, datang Ustadz ini, ya Syekh, bagaimana ini? Saya hadir daurahnya panda. Subhanallah. Sebenarnya kalau orang yang betul-betul faham manhaj, ya, dia hanya memakai firasat hasasiahnya itu bisa cukup. Ya. Oh, ustaz ini yang ustaz kita yang ma'ruf, ya, yang menjaga manhaj ini, merujuk ke ulama ini, tidak hadir dan tidak menganjurkan orang hadir. Itu cukup bagi saya untuk tidak hadir. Ketimbang saya ijtihad sendiri, lalu kemudian saya hadir dengan memakai perasaan saya, dengan memakai kejahilan saya. Naam. Antum butuh bimbingan tidak? Butuh bimbingan. Kita semua butuh bimbingan. Yang membimbing antum di Indonesia ini adalah para asatidah. Asatidah yang jelas, yang punya ghirah terhadap manhaj, yang jelas hubungannya dengan para ulama. Kan begitu. Selesai masalah insyaallah. Ya. Selesai masalah. Akhirnya antum hadir di sana gado-gado juga. Terbukti, hadir ininya, hadir itunya. Gabung semuanya. Orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Nah. Allahu akbar. Allahul musta'an. Nah. Jadi itu syubhat. Maka jawabannya cukup dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya, bahwasanya kalau permasalahan semua ada ulamanya, semua ada ulamanya, bukan itu masalahnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menerapkan manhaj, marhala-marhala, kaidah-kaidah yang diajarkan oleh ulama, termasuk apa yang kita sebutkan ini, ya. Bahwa kalau ada ulama yang ma'ruf, masyhur, tenar dalam bidangnya, lalu melakukan tahdzir terhadap orang tertentu, itu cukup menjadi apa, pegangan bagi kita untuk berhati-hati. Ya, pegangan bagi kita untuk berhati-hati, ya akhi. Nah, masalahnya muncul bahwa fatwa itu sudah dicabut demikian-demikian. Ya. Baik, kalau seperti itu antum diam dulu. Jangan antum langsung beramal, pegang asalnya. Asalnya apa? Tahdzir. Asalnya sudah ada bentuk tahdzir. Naam. Orang yang ditahdzir tidak mengalami perubahan. Tidak ada perubahan yang antum tahu. Tidak ada perubahan. Tiba-tiba ada pencabutan. Gunakan kaidah. Dan yang mencabut bukan yang langsung dari mengucapkannya. Ya, melalui perantara. Sementara orang yang ditahdzir tidak ada perubahan. Kaidah apa yang kita harus terapkan? Ya, kaidah asal tahdzir itu tetap berlaku. Nah, sampai dua kemungkinan. Ada pencabutan dari langsung yang mengucapkannya atau ada perubahan taubat dari orang yang ditahdzir. Selesai. Kalau antum terapkan ini, enggak ada fitnah. Tapi semuanya ribut, subhanallah, dengan ya, ketidakfahamannya terhadap qawaid. Semua ribut. Satu ini menyebarkan, subhanallah, sibuk. Ya, yang paling sibuk ini rajul fattan hadza. Naam. Mengundang kiri kanan ya untuk mengadakan daurah karena saking ta'assubnya terhadap orang yang ditahdzir, melakukan pembelaan kiri kanan. Kerjanya belajar internet saja. Naam, tidak pernah majelis taklim, kerjanya buka internet, ilmunya di internet. Baca sebar, baca sebar, baca sebar, SMS kiri kanan. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Naam. Ilmumu itu, ilmu internet, subhanallah. Ya. Usulul Tsalatsah aja alhamdulillah kalau antum pernah baca Usulul Tsalatsah. Pernah menyelesaikan Usulul Tsalatsah. Antum urus-urus fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Naam. Nah, inilah didikannya. Naam. Mereka ini. Naam. Juga ya digambarkan bahwasanya kita mengajarkan seperti ini, ya. Tahdzir seperti ini. Nah, biasanya jauh dari ilmu. Sibuk dari yang begini, jauh dari ilmu. Nah, ini kadang penggambaran yang gulu. Ya, satu dua terjadi dinisbahkan kepada seluruh asatidah. Nah, bahwa ustaz-ustaz kita ini sibuk dengan rudud bantahan saja, tidak sibuk dengan ilmu. Subhanallah. Ternyata sebaliknya. Ya, sebaliknya. Coba lihat ustaz-ustaz di syariah. Sibuk dengan ilmu, subhanallah. Ustaz Luqman, Ustaz Qomar, Ustaz Askari, Ustaz Muhammad As-Sewet, sibuk semua menulis di majalah syariah. Itu mu'allif tulisan ya, taklif. Bukan sekedar menerjemah, bukan. Nah, di pondoknya juga sibuk mengajarkan tafsir, fikih. Sibuk semua asatidah dengan ilmu. Tapi di sela-sela itu menyempatkan waktunya untuk urusan-urusan dakwah seperti ini. Nah, berkorban harta dan tenaga untuk melakukan umroh, hubungan dengan ulama. Nah, ini juhudnya para asatidah. Ya, disandarkan bahwa tidak sibuk. Ketika dibacakan hal ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi, ya, Syekh Muhammad menyatakan hadhil mubalaghah. Ini adalah bentuk yang berlebih-lebihan. Yang ana yakin untuk salafiyin, naam, apalagi para asatidah, tidak demikian. Naam, hampir semua kita yang hadir di depan Syekh yang dari Indonesia rata-rata punya pondok semua. Naam. Ustaz Luqman punya pondok, Ustaz Askari punya, Ustaz Sarbini punya, Ustaz Qomar punya. Naam. Ustaz Abdul Somad. Ya. Lebih 10, 12, 15 asatidah. Naam. sampai Syekh Muhammad ya menunjuk kita-kita. Ini mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan yang mereka selalu menyandarkan hal yang seperti ini. Nah, dan ini ya juga terjadi di sana. Terjadi yang membela-bela Yautraf. Ya. Syekh Ibrahim Ar-Rahili, Syekh Abdul Razak. Nah, terjadi ucapan-ucapan yang seperti ini. Nah, wallahul musta'an. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, nah, untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kejujuran kepada kita untuk mengamalkan. Naam, wa illa, bagi yang ada penyakit dan tidak ingin mengamalkannya, atau ada masih ada kekaburan, fal yatafadhal. Naam, silakan antum, kita diskusi. Datang. Naam. Yang belum bisa menerima tahdzir Syekh Rabi, atau belum percaya bahwa tahdzir Syekh Rabi itu masih berlangsung. Naam, silakan datang. Kalau antum butuh, belum percaya, bisa saya perdengarkan suara asli. Naam. Karena biasanya ada yang ngeyel-ngeyel, memang asal dasarnya penyakit. Ya. Harus ada suara jelas. Harus ada kaset. Para asatidah yang 15 orang enggak percaya. Karena mereka satu gerombolan, satu kelompok. Ada apa namanya? Kepentingan untuk menyudutkan yang lainnya. Nah, enggak percaya sekalipun 15 orang. Silakan, faddal. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.